السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا حرمتي، kita akan membahas satu موضوع، satu pembahasan tentang masalah ta'zimus sunnah، pengagungan terhadap sunnah. Dan tentunya yang namanya pengagungan terhadap sunnah lebih dari sekedar mengamalkannya، tetapi juga mengangkatnya، memuliakannya، menghormatinya. Dan ini semua tentunya perkara-perkara yang merupakan buah dari keimanan، keimanan pada Allah Subhanahu wa Taala dan keimanan pada Rasulnya. Tentunya buahnya adalah menghormati، memuliakan ucapan-ucapan Allah، dan juga kemudian memuliakan ucapan-ucapan Rasulullah SAW، yaitu ucapan beliau dalam hadis-hadis yang sahih، dengan kata lain memuliakan sunnah. Dan ada satu kitab yang bisa kita baca sebagiannya، yaitu kitab Daruratul Ihtimam Bisunnah An-Nabawiyah، yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullah. Beliau ulama di zaman kita، tetapi sudah wafat beliau rahimahullah karena kecelakaan yang terjadi، semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Dan bukunya sangat bagus، bukunya berjudul Daruratul Ihtimam، pentingnya kita mementingkan sunnah، atau harusnya kita mementingkan sunnah. Kita baca mukadimahnya yang Masya Allah memiliki satu faedah-faedah yang sangat besar، dan kemudian ditambah dengan beberapa nukilan-nukilan dari kitab lain yang Insya Allah berfaedah bagi kita semua bi'idnillahi ta'ala. Qala rahimahullah dalam kitabnya، alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh، mengucapkan dengan mukaddimahnya sampai membaca tiga ayat Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan untuk taqwa kepada Allah، sampai pada kalimat amma ba'd، fa innahu la yafa'u 'ala muslimin yajibu al-an 'ala wajhi al-ardh ma yu'ayishuhu al-muslimuna min dha'fin wa taghallub fi kulli janibin min jawanibi hayatih. Kata beliau، sudah tidak samar lagi bagi setiap orang yang hidup di zaman kita ini، di muka bumi ini، apa yang terjadi pada kaum muslimin، dari kelemahan-kelemahan ini secara umum، dari segala sisi, dari sisi kehidupan. Sia-sian kana iqtisadiyan aw ghairi dhalik. Apakah dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, dan lainnya. Walaqad tanabbaha sa'una ila al-islah mundu amadin ila hal. Kata beliau, dan sudah berupaya sekian kelompok kaum muslimin untuk membuat perbaikan-perbaikan. Ya, ingin berupaya untuk menghilangkan hadzal dha'f, menghilangkan kelemahan yang menimpa kaum muslimin. Fa'amilu 'ala tashkhisihi wa tahdidihi wa min thamma 'ala 'ilajihi wa istiqsalihi. Maka mereka semua berupaya, masing-masing berupaya mencari apa penyakitnya dan apa solusinya. Apa sebabnya dan bagaimana jalan keluarnya? Illa anna subul tafarraqat bihim 'inda wasf al-'ilaj. Kata beliau, tapi sayang sekali, jalan yang mereka jalani berbeda-beda dan terjadilah perpecahan fi wasfil ilaj, dalam membahas dan menceritakan apa solusinya. Terjadi perbedaan di antara mereka. Wajtithafidda', dan bagaimana cara mencabut penyakit tersebut yang menimpa kaum muslimin. Taba'an liqtilafi manahijihim. Tentunya perbedaan-perbedaan tadi berkait dengan perbedaan manhaj mereka, perbedaan konsep mereka. Wa ta'addud firqihim, dan karena firqah-firqah mereka yang berbeda-beda. Wa ma min raibin anna mahalla bil muslimin huwa bi sadad ibtida'ihim 'an dinihim wa inghimasihim bi syahawat al muharramah. Sengaja kita bacakan dari tulisan beliau Syekh Abdul Salam bin Bardis Aliatul Kirin, karena beliau melihat keadaan umat Islam sekarang ini apa yang terjadi, sehingga beliau bisa melihat apa yang terjadi dari pertikaian-pertikaian kaum muslimin yang ternyata mereka sesungguhnya masing-masing berkeinginan untuk memperbaiki keadaan umat, masing-masing berkeinginan untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin, kelemahan kaum muslimin. Tetapi sayang sekali, ketika mereka menyimpulkan penyakitnya, ternyata berbeda-beda. Ketika menyimpulkan penyakitnya berbeda, apalagi ketika menyimpulkan obatnya, tambah jauh perbedaan. Qul inna a'udzu billah, masing-masing berniat sama memperbaiki umat. Tetapi tentunya yang namanya kebenaran tidak hanya dengan keinginan. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wa kam min muridin al-khair lan yusiba." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak didapatkan. Artinya kalau niatnya mungkin mereka meniatkan kebaikan-kebaikan, masing-masing menginginkan perbaikan-perbaikan. Apa yang terjadi? Masing-masing dengan kesimpulannya sendiri-sendiri dan masing-masing dengan idenya sendiri-sendiri. Qal, kembali kepada ucapan beliau. Qal rahimahullah, wa ma min raibin anna mahalla bil muslimin huwa bisabab ibtida'. Sesungguhnya tidak ragu lagi bahwa yang terjadi pada kaum muslimin yang menimpa umat Islam adalah karena sebab mereka jauh dari agama sendiri. Sungguh itu yang pertama. Ada yang menyatakan bahwa ini penyakitnya karena kaum muslimin ini lemah dari sisi ekonomi, maka harus kita mengentaskan kemiskinan, berjuang untuk mengentaskan kemiskinan karena dianggap itu penyakitnya. Satu kelompok yang kedua menyatakan ini masalahnya akhlak. Coba saja kalau mereka akhlaknya lembut baik dan mereka berakhlak, insya Allah akan bersatu padu akhlak. Yang ketiga menyatakan bukan, masalahnya bukan itu, masalahnya adalah bagaimana kita memiliki kekuasaan. Tanpa kekuasaan gak ada perbaikan. Harus kita merebut kekuasaan dan kita hukum dengan hukum Islam, selesai. Bayangkan kondisi azam apa yang terjadi, masing-masing dengan idenya sendiri-sendiri. Padahal kondisi azam Allah tidak ragu lagi, Kata beliau dan kata para ulama, bahwa apa yang menimpa umat Islam sekarang ini adalah karena mereka jauh dari agamanya. Karena mereka jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Kalau saja mereka kenal Allah, kenal Rasulnya, dan kenal lebih dekat Al-Quran dan Sunnah, mereka akan tahu apa yang harus dijalani. Mereka akan tahu apa yang harus mereka terapkan. Wa bima anna al-amra kadzalik wa qad dikatakan, dan karena perkaranya seperti itu, karena umat semakin jauh dari agamanya, akhirnya mereka dikuasai oleh hawa nafsu, syahwat yang haram. Wa bima anna al-amra kadzalik wa huwa kadzalik fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abana lana hadza da. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan penyakitnya dan sudah pula menerangkan solusinya. Subhanallah. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Lihat perbedaan antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Karena tidak tahu, maka mereka berupaya sendiri apa kira-kira penyakitnya. Berpikir sendiri, ngelamun. Ini kayaknya kalau begini pasti selesai. Dan kepalanya sendiri. Yang kedua mengatakan, tidak, kalau begini akan lebih baik. Dengan idenya lagi, dengan rohinya lagi, akhirnya semakin kacau dan semakin rusak. Padahal kalau mau tanya, Rasulullah SAW sudah menjawabnya, sudah menjelaskannya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud fi Sunan dan lainnya dari Ibn Umar, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza tabaya'tum bil 'aynah وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Kalau kalian sudah berjual beli dengan cara inah, bayul inah adalah jual beli hanya untuk menghalalkan riba. Artinya sudah mereka bermain-main dengan agama, berjual beli dengan cara bai'ul 'aynah. Apa yang dikatakan bai'ul 'aynah? Yani ketika orang akan meminjam uang, kemudian kata si pemilik harta boleh, tapi bayarnya ditambah. Kata orang tadi, itu riba, haram. Baik, sekarang jual beli saja. Ambil barang ini, kamu beli secara hutang 1,5 juta, dan sekarang juga saya beli lagi 1 juta kontan. Maka kamu mendapatkan uang 1 juta kontan, tapi kau hutang berapa? 1,5 juta. Kalau ini nasab ini berlina, riba, muharram. Lamis. Masalah. Semua orang itu kayak gitu. Halas. Karena kalau sudah kalian berjual beli dengan cara inah, dengan cara riba, dan kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi, dan kalian sudah riba dengan perkebunan-perkebunan, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ketika kalian sudah ridha dengan dunia, sudah bergelimang riba, sudah kalian ridha dengan dunianya, dengan pertemakannya, dengan perkebunannya, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan, Allah akan timpakan pada kalian kehinaan. Jadi penyakitnya sudah disebut, ridha dengan dunia, meninggalkan jihad. Solusinya, kata beliau, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila jibikum. Enggak akan dicabut kembali kehinaan itu. Enggak akan dicabut kembali kerendahan tadi hingga kalian kembali pada agama kalian. Subhanallah. Sudah diajarkan. Enggak akan bisa dicabut kembali kecuali kalau kalian kembali pada agama kalian. Qul inna Allah juga berfirman, walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyiatihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Kalau saja ahlul kitab itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka kami akan hapuskan dari mereka kejelekan-kejelekan mereka, dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Walau annahum aqamu at-taurata wal injil, dan kalau mereka menegakkan Taurat mereka dan Injil mereka, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang diturunkan pada mereka, la akalu min fawqihim, niscaya mereka akan makan dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah mereka, minhum ummatun muqtashidah, di antara mereka ada umat yang tengah. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ, tapi kebanyakan mereka jelek sekali apa mereka amalkan. Lihat teman gambarkan, kalau mereka mau menegakkan Tauratnya dan Injilnya, artinya secara umum Allah katakan, dan yang diturunkan pada mereka, niscaya mereka akan makan dari atas mereka, dari bawah mereka akan diberi kemakmuran. Wan ahlul qura amanu wattaqu lam fatahna alaihim barakat min as-samai wal ardh. Kalau saja satu penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, maka akan dibuka barakah dari langit dan dari bumi. Tetapi sayang mereka mendustakan, walakin kadzdzabu. Maka intinya, apakah masalah ekonomi, kembali pada Allah. Karena Allah akan memberikan barakah dari langit dan dari bumi kalau mereka berpegang dengan agamanya, menegakkan kitab mereka. Dan tentunya umat terakhir ini menegakkan Qur'annya. Niscaya Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, akan makan dari atas mereka dari bawah mereka. Tetapi sebaliknya, kalau mereka kafir, walakin kadzdzabu, karena mereka mendustakan, maka yang turun dari atas mereka azab, yang turun dari bawah mereka azab. Dari atas hujan batu, dari bawah keluar lumpur. Hanya binasa azab. Dari atas azab, dari bawah azab. Apa solusinya? Tarji'u ila dinikum, kembalilah kalian kepada agama kalian. Wa ma'udhuhi hadzal amr وجلاله فإن أناسا من المنتسبين إلى الدعوة ضرب صفحا عن الوضوح عن الوضوح لهذا الأمر الجليل. Tetapi walaupun sudah jelas hadisnya, sudah jelas solusinya, sudah gamblang, tapi ada saja golongan-golongan yang mengaku sebagai da'i, yang mengaku sebagai pejuang-pejuang dakwah, tetapi justru mengesampingkan masalah ini. Waradu bima amlathum alaihim uquluhum alqasir, dan justru mereka ridha dengan apa yang diimlakkan oleh otak-otak mereka sendiri. Saya pikir ini lebih baik, saya pikir itu lebih bagus. Padahal sudah ada jawaban dari Nabi, tarji'u ila dinikum, kembali pada agama kalian. Mereka justru lebih ridha pada ara'uhumul kasidah, lebih ridha dengan pendapat-pendapat mereka yang rusak. Wa da'u islahan muslimin bima lam yashra'uhullah, dan mereka ingin memperbaiki kaum muslimin dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin memperbaiki tapi dengan cara yang tidak disyariatkan, karena pikirannya, rohnya menyatakan harus dengan kekuasaan, akhirnya membuat kelompok-kelompok perjuangan. Maknanya dalam tanda petik, perjuangan perebutan kekuasaan, menghalalkan darah kaum muslimin. Hanya Allah menghalalkan pemberontakan, menghalalkan apa diharamkan oleh Allah, dengan alasan perjuangan perbaikan umat. Fakana akibatu amrihim khusra, maka akibatnya justru kerugian, justru kejelekan. Wa nihayatu iqdamihim wabala, dan ujung perjalanan mereka justru bencana. Apa bencananya? Pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Kejelekan menimpa lebih parah terhadap kaum muslimin. Wallahu la yuslih amal al-mufsidin, dan Allah enggak akan memperbaiki amalan orang-orang yang merusak. Wa kana min baini maqtarahu aydihim, dan termasuk apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Tilkal khallatu sya'wa al-liwa'i sunnah al-wabahar, akhirnya mereka justru memusuhi sunnah. Wal hadyi nabawi, justru memusuhi bimbingan Nabi SAW. Ijarul ihtimam bisunan wal hasana tatbiqiha fi kulli syu'unihim a'iqan min a'iq at-tashih. Mereka menganggapnya kalau menegakkan sunnah, mementingkan sunnah, mengajarkan sunnah, kata mereka itu penghalang-penghalang perjuangan, memecah belah kaum muslimin. Wan si'ali min awhal dha'f. Hadirinna asakumullah. Karena mereka berpikiran dengan ra'yunya bahwa ini jalan yang benar, maka jalan rasulnya itu salah. Subhanallah. Tanpa terasa mereka pertama menganggap dirinya mujahid dakwah. Saya adalah pejuang dakwah. Tetapi karena perjuangannya sisi politik, bahkan perjuangannya menghalalkan darah kaum muslimin, maka mereka merahasiakan gerakannya. Karena merahasiakan gerakannya, maka mereka menyatakan pada anak buahnya, ingat, jangan ada ciri-ciri yang ditunjukkan oleh kamu bahwa kamu pejuang dakwah. Jangan sampai ketahuan sama polisi. Maknanya, maknanya apa? Mana jangan sampai ketahuan. Jenggot cukup. Jangan pakai jubah-jubahan. Jangan pakai ini, jangan pakai peci. Terus buang satu persatu. Kenapa? Ini dalam rangka menjaga kerahasiaan perjuangan kita. Akhirnya sunnah yang dikalahkan, sunnah yang dibuang oleh mereka. Padahal Rasul mengatakan kembali kepada agama kalian. Agama yang mana yang kita kembali kepadanya? Seluruhnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Khulu fi silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Akidahnya, ibadahnya, sunnah-sunnahnya, semuanya. Tegakkan pada diri kalian sendiri. Qulina azza, bagaimana akan mungkin menegakkan syariat Islam pada sebuah negeri kalau di dalamnya orang-orang yang tidak menegakkannya pada dirinya sendiri? Tidak menegakkannya pada hatinya, pada badannya, pada pakaiannya, pada akhlaknya, tidak ditegakkan. Bagaimana mungkin akan tegak di negerinya? Faja'at kutubuhum wa muhadaratihim wa durusuhum muqarraratan li hadzal fikr. Muncullah tulisan-tulisan mereka, ceramah-ceramah mereka, kajian-kajian mereka, semuanya menetapkan pemikiran ini. An-nakra, pemikiran yang munkar. Taratan bitasrih wa ukhra bitalwih. Kadang-kadang terang-terangan, kadang-kadang dengan tersirat, kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang dirangkai seakan-akan indah. Kalau hadirin hadirat waliyat, kadang-kadang terang-terangan, sudahlah dari dulu cengkok sampai kapan? Dari dulu toharot terus, kapan jihadnya? Lihat, toharot diremehkan. Untuk apa? Memang mereka itu ulama haid dan nifas. Mereka itu hanya ulama haid dan nifas. Yang dibahas haid dan nifas, selalu itu. Mulai, tidak suka dengan kajian-kajian fikih. Satu lagi, tokoh politik juga menyatakan akidah, asma wa sifat, satu jam selesai. Ngapain kaji asma wa sifat, sifat-sifat? Kapan? Bahkan ada yang menyatakan, mengkritik mereka-mereka para ulama yang mengajarkan haji dengan menyatakan, dari dulu haddatsana ila mata haddatsana, sampai kapan haddatsana? Falabirina azakumullah. Tokoh-tokoh mereka selalu mengubur perkara-perkara seperti ini, dianggap tidak penting, dianggap remeh, dianggap kecil. Subhanallah. Ini yang menjadi dorongan kita untuk membahas pentingnya sunnah dan wajibnya memuliakan sunnah. Wajibnya memuliakan sunnah. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam jihad mereka fi sabilillah ada periksa kuku. Bukan hanya anak SD periksa kuku. Ditanya, siapa di antara kalian yang belum potong kuku? Siapa yang belum cabut bulu ketiaknya? Siapa di antara kalian diinstruksikan oleh komandan perang? Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu pun membantu mendukung perjuangan, bukan menentang sama sekali. Justru sejalan dengan yang namanya jihad. Fisabilillah, kalau jihadnya syar'i. Nah kalau jihadnya ternyata bukan jihad, ternyata terorisme, ya tentunya akan bertentangan dengan sunnah, akan bertentangan dengan sekian banyak amalan-amalan sunnah. Qul inna a'udzubikumullah, maka muncul kajian-kajian mereka, buku-buku mereka yang selalu meremehkan akidah, meremehkan sunnah, meremehkan masalah hadis-hadis. Kadang dengan halus, kadang dengan kasar. Kadang dengan terang-terangan, kadang dengan samar-samar. Apa dengan samar-samar biasanya? Biasanya menyatakan sudahlah. Kita saling hormati apa yang kita berbeda. Dan kita saling dukung mendukung apa yang kita sepakati. Tanpa jenazah, yakni kalau untuk masalah-masalah yang seperti tadi, akidah, fikih segala macam, berbeda tidak apa-apa. Mau kesana kemari terserah. Yang penting kita satu perjuangan. Akhirnya mereka menyimpang dalam masalah akidah dibiarkan. Mereka yang menyimpang dalam masalah akhlak dibiarkan. Mereka yang menyimpang dalam masalah-masalah sunnah dibiarkan. Yang penting mereka masih tetap dalam satu kelompok. Yang penting mereka masih loyal dalam baiatnya. Apa namanya ini? Hizbiyah. Ini namanya hizbiyah. Bid'ah hizbiyah. Fawran, maka kadang-kadang mereka menyatakannya dengan kalimat demi menjaga keutuhan kaum muslimin, maka pembahasan seperti itu jangan dibahas. Demi menjaga keutuhan kaum muslimin, kalau bila nasional kelihatannya bagus kalimatnya, padahal kalimat yang mengerikan. Demi menjaga keutuhan kaum muslimin, tidak perlu dibahas masalah ini, masalah asma dan sifat, nanti terjadi perpecahan. Jangan dibahas masalah ini, nanti akan terjadi perpecahan. Jangan dibahas masalah sunnah ini, sunnah itu. Jangan dibahas masalah bid'ah. Jangan dibahas masalah hanifinazakumullah. Akhirnya hilang agama. Hilang agama dan khotib di mimbar berdiri, enggak ada faedahnya. Kenapa? Ya berdiri innalhamdulillah sampai selesai, amma ba'd. Bahwa semua aliran bagus, semua aliran enggak salah, semua punya kelebihan. Assalamualaikum, turun lagi. Esok faedah. Apa faedahnya? Artinya bebas, mau jalan apapun silakan. Mau ikuti Khawarij, mau ikuti Syiah, mau ikuti Qadariyah, Jabriyah, mau ikut Jahmiyah, Mu'tazilah, silakan. Semua kelompok baik. Ini namanya bukan dakwah sama sekali. Dan terus dirusak dengan slogan kita hormat menghormati apa yang kita berbeda dan kita saling dukung-mendukung apa yang kita sepakati. Qulina a'udzubillah. Qala fa tawran yashni'una 'ala fa'ilis sunnah. Dan kadang-kadang pula mencerca pelaku sunnah. Yang menjaga sunnah, yang menegakkan sunnah, dianggap kamu memecah belah persatuan kaum muslimin. Wahdatul muslimin fil jihad. Kamu dengan menghidupkan sunnah itu memecah belah kaum muslimin. Wa tawran yubalighuna fi dharrati ma'rifatil waqi'. Dan kadang-kadang mereka berlebih-lebihan dalam masalah ma'rifatul waqi'. Iya memang perlu, tapi kita harus mengetahui situasi dan kondisi fiqhul waqi'. Apa yang terjadi sekarang ini kita harus tahu. Ini juga setiap ya diangkat fiqhul waqi'. Diangkat sampai sejajar dengan tafsir, dengan fiqhul sirah, dengan fiqh ibadah. Ada namanya fiqhul waqi'. Alasannya ada, mereka punya. Karena memang para ulama menyatakan bahwa hukum fatwa ditegakkan di atas dua perkara, ilmu syar'i dan ilmu waqi'. Kejadiannya bagaimana? Harus tahu. Terus syariatnya bagaimana? Harus tahu pula. Setelah tahu syariatnya dan tahu waqi'nya, maka fatwanya begitu. Kalau tahu syariatnya tapi enggak tahu kejadiannya kayak apa, fatwanya kan sama. Kalau tahu kejadiannya seperti apa persis tetapi syariatnya enggak tahu, fatwanya juga akan sama. Dan itu benar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Tetapi yang salahnya adalah membesarkan masalah fiqhul waqi' sampai disejajarkan dengan fiqhul ibadah, bahkan fiqhul aqidah, fiqhul akbar. Disejajarkan dengan itu. Bahkan kita diremehkan, para ulama dilecehkan karena enggak tahu fiqhul waqi'. Mereka itu enggak mengerti fiqhul waqi'. Jadi kalau berbicara tentang ulama, ya masya Allah, mereka alim, punya ilmu, punya ini, punya itu. Tapi sayang, tidak mengerti fiqhul waqi'. Tidak mengerti situasi dan kondisi. Sayang, mereka ngerti-ngerti. Dijatuhkan para ulama dengan sisi itu. Padahal kalau itu masalahnya, gampang. Tinggal kamu datang, ya Syekh, kejadiannya begini, begini, begini. Gimana fatwanya? Kan selesai. Tetapi memang alasannya untuk menjatuhkan ulama. Tujuannya untuk menjatuhkan ulama. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah ketika saya di sana, saya dengar sendiri bagaimana marahnya beliau dengan orang-orang yang berkata seperti itu. Kata Syekh, apakah aku harus duduk lagi, harus nonton TV, apakah harus baca koran? Enggak ada waktu, ikhwan. Antum beritahu kami, kami akan sampaikan fatwanya. Lihat ikhwan bin azakumullah. Sebaliknya, tokoh-tokoh yang menyimpang tadi, mereka katakan dia memang mereka dalam masalah ilmu agama dia tidak terlalu tinggi, tetapi mereka alim bifiqhil waqi', mengetahui situasi dan kondisi dan hebat-hebat dipuji habis-habisan. Hadirinna azakumullah, tentunya yang paling alim bifiqhil waqi' adalah wartawan, mereka ulama ul waqi'. Hadirinna azakumullah, muslim yang saya hormati, ini semua terjadi. Dan penulis menyaksikan di zaman kita ini, yang tidak penting dianggap penting, yang sangat penting diremehkan, sunnah yang sangat tingginya, sangat mulianya dilecehkan oleh mereka. Sampai kapan masalah itu dibahas terus, toharah terus? Tetapi masalah yang tidak penting, masalah yang tidak harus. Kenapa tidak harus? Karena kata para ulama bahwa itu adalah perkaranya bukan wajib aini, bukan wajibnya aini. Setiap individu harus tahu, enggak. Cukup. Siapa yang akan menjawab suatu pertanyaan harus tanya dulu kejadiannya seperti apa, jawab, selesai. Tidak harus dipelajari. Kalau begini Rasulullah, akhirnya mereka mulai semangat ke masjid, mulai semangat tarbiyah. Ternyata tambah rajin baca koran sama nonton TV. Kenapa? Kok ini anak justru dulu gak pernah dia sibuk di depan TV, kok sekarang malah rajin? Lulus dari tarbiyah. Karena masalah fikir waqi' penting. Fikir waqi' harus. Dan kalau satu stasiun TV saja belum tentu benar, harus dibandingkan dengan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semuanya dibanding-bandingkan, maka ini yang paling rajih. Astagfirullah, kenapa enggak pelajari hadis? Kenapa enggak pelajari qala Allah wa qala Rasul? Mempelajari ucapan para ulama. Qanibina Azab wa demikian mukaddimah beliau. Sampai beliau menyatakan pada matan isinya, amma فإن أحق ما اعتنى به المسلم وأولى ما صرفه به أوقاته العمل الدؤوب على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ketahuilah, sesungguhnya yang paling penting, yang paling pantas untuk diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin, dan yang paling utama untuk kita berikan waktu kita sebanyak-banyaknya, adalah untuk meniti jejak-jejak Rasulullah SAW. Watazidha fi hayatihi al-yawmiyah, dan kemudian mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dipelajari satu hadis, kerjakan. Pelajari satu hadis, kerjakan. Enggak usah nunggu. Nanti kalau berdiri daulah kita akan tegakkan. Jangan bilang nanti. Sekarang yang bisa tegakkan, tegakkan. Pelajari hadis, kerjakan. Pelajari hadis, kerjakan. Hanabilina azakumullah, salat lima waktu secara sempurna di masjid bagi laki-laki bisa dilakukan. Ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah, qiyamul lail bisa dikerjakan. berakhlak mulia, bisa dikerjakan. Sekian banyak, 99% dari agamanya bisa diterapkan kalau mau. Tetapi apa kata pepatah, menunggu air yang turun, air yang di bejana ditumpahkan. Menunggu nanti berdirinya daulah Islamiyah, apa yang bisa dikerjakan sekarang tidak dikerjakan, nanti. Kalau berdiri, kalau tegak, kapan tegaknya? Alhamdulillah, apa yang bisa dikerjakan dari agama ini kerjakan. Ini kata beliau, yang paling pantas bagi kaum muslimin, yang paling wajib bagi mereka, yang paling utama untuk mereka luangkan waktunya adalah mempelajari hadis-hadis Rasulullah dan kemudian kerja. Qala rahimahullah, mastata'a ila dhalika sabila, sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Dhalika bi anna ghayatan mu'min tahsilul hidayah al-musilah ila dhalis sa'adah. Yang demikian karena puncak tujuan seorang mukmin adalah bagaimana mewujudkan hidayah, mewujudkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Itu tujuannya. Tidak lain. Apa tujuan kita kaum muslimin? Mencari keriduan Allah. Bagaimana mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala? Mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Menjalani perintah-perintah Nabi dan bimbingannya dan menghindari apa yang merupakan lawannya dari bidah-bidah. Ini akan menjadikan kita jadi ridho Allah. Selesai. Jangan ketinggian. Jangan terlalu khayal jauh. Bagaimana berdirinya negara Islam? Dirikan pada hatimu. Tegakkan pada dirimu apa yang kamu bisa. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian ikuti dia, kalian mendapatkan hidayah. Mudah kan? Ringkas ayatnya, mudah dihafal. Wa in tuti'u tahtadu. Kalau kalian ikuti Nabi, ikuti Rasul, kalian mendapatkan hidayah. Kalian mendapatkan bimbingan. Atau ayat lain Allah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia, niscaya kalian akan terbimbing dengan hidayah. Ikutilah dia, ikutilah Rasul. Wattabi'uhu, ikutilah Nabi SAW. Niscaya kalian akan terbimbing dengan hidayah. Bagaimana kita akan mengikuti sunnah Nabi kalau tidak mempelajarinya? Bagaimana kita akan ittiba kepada Rasul untuk mendapatkan hidayah kalau kita tidak pernah tahu apa kalimat-kalimat Nabi, apa ucapan-ucapan Nabi, mana hadis-hadis Nabi? Kalau kita tidak mengerti mana yang sahih, mana yang dhaif, bagaimana kita akan mengikuti Nabi? Tidak mungkin. Berarti harus mempelajari mana hadis-hadis yang sahih dan kemudian kerja. Hadirin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka-mereka yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran. Sudah ada contoh teladan yang baik. Siapa yang mengikuti contoh teladan tadi, dia akan terbimbing ke dalam hidayah. Dia akan terbimbing ke dalam jalan petunjuk. Wa hadhihi al-ayah kama qala al-kadir aslun kadir wa ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi aqwalihi wa fa'alihi wa ahwalihi. Ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah adalah ayat yang merupakan prinsip dasar dalam ittiba kepada Nabi. Aslun kabir fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa hadhihi al-uswah innama yasluqaha wa yuwaffaq ilayha man kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Dan teladan ini yang akan mendapatkan taufik untuk mengikutinya, yang akan bisa mereka mengikutinya adalah siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Siapa mengharapkan akhirat? Siapa mendapat mengharapkan keriduan Allah? maka niscaya dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang cari-cari dunia, cari ketenaran, yang carinya kedudukan, sulit. Kalau saya mengikuti sunnah, saya hilang, tidak lagi dibicarakan orang, tidak jadi tokoh lagi, saya tidak lagi menjadi terkenal, karena carinya kedudukan, carinya syuhrah. Demikian pula mereka-mereka yang tidak ingat Allah atau lupa kepada Allah, sebaliknya mereka memuaskan hawa nafsunya sendiri, juga enggak dapat taufik, enggak bisa mengikuti sunnah Nabi, karena mereka dikuasai oleh hawa. Tetapi kalau hati yang selalu ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, maka niscaya dia akan mudah untuk mengikuti sunnah demi sunnah. Karena itu diperintahkan oleh Allah. Wa in tuti'u tahtadu. Wa in tuti'u tahtadu. Wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, niscaya kalian akan mendapatkan bimbingan. Fa innama ma'ahu min al-iman wa khawfillahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi yahudduhu 'ala al-ta'assi bir-rasul. Karena apa yang ada pada dia, pada orang yang selalu ingat Allah dan ingat akhirat, maka di hatinya penuhi keimanan, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut azab-Nya. Semua itu mendorong dia untuk berupaya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وَشَرَفُ الْمُؤْمِنِ مَنْزِلَتُهُ إِنَّمَا تُقَاسُ بِاتِّبَاعِهِ. Dan kedudukan seorang mukmin tergantung seberapa ittiba'nya kepada Rasul. Kedudukan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kedudukannya dalam mengikuti Nabi. Semakin sempurna ittiba'nya kepada Nabi, semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. فَكُلَّمَا كَانَ تَحَدِيهِ لِسُنَّةِ أَكْثَرُ كَانَ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى أَحَقُّ وَأَجْدَرُ. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi dengan sempurna, maka niscaya dia mendapatkan keutamaan yang juga sempurna, yang kedudukannya juga mulia. Sebaliknya siapa yang menyelisih Nabi, terancam dengan ancaman-ancaman, terancam dengan ancaman-ancaman seperti ancaman kesesatan dan ancaman azab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, siapa yang menyelisihi jalan Rasul, yushaqiq ar-rasul, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yushaqiq ay huwa fi syiqq war-rasul fi syiqq akhar. Dia di satu sisi, Rasulullah SAW di sisi lain. Dia di satu jalan, Rasul di jalan lain. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah jelas baginya petunjuk, memakni matabayan dalam al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin, bukan jalannya para sahabat, maka kata Allah, wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, sungguh kami akan palingkan dia. Kemana dia berpaling? Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, neraka, azab. Lihatkan Ibn A'azakumullah, menyelisih jalan Rasul, dia ada, diancam dengan ancaman-ancaman. Ancaman yang paling mengerikan di dunia adalah kesesatan, dan ancaman yang paling mengerikan di akhirat adalah azab jahannam. Dan kalau ancam dengan kedua perkara tersebut, perkara yang paling mengerikan di dunia dan perkara yang paling mengerikan di akhirat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami sesatkan dia dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. A'udzubillahi minannar, a'udzu billahi min jahannam. Kita berlindung kepada Allah dari neraka jahannam. Siapa yang terancam? Orang yang melakukan dua perkara. Yushaqiqur rasul, menyelisihi jalan Rasul. Dan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin. Dan di sini memakai alif lam. Sabilil mu'minin, al-mu'minin. Yani orang-orang mukmin itu sudah tertentu, sudah ma'rifah. Ini alif lam ahad, sudah diketahui, sudah tertentu, yaitu para sahabat. Dari mana kita tahu bahwa orang-orang Nabi yang dimaksud adalah sahabat? Karena ikhwan ibn a'azakumullah, siapa yang bisa dipastikan dia mukmin shadiq kecuali yang sudah dipastikan oleh Allah dalam Quran dan disebutkan dalam Rasulullah dalam sunnah, dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa hajar وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. Kata Allah, mereka-mereka yang beriman, berhijrah, kemudian berjihad fi sabilillah, dan dalam tafsirnya adalah muhajirin. والذين تبوأوا, dan mereka mempersiapkan tempat dan menolong. Siapa dimaksud? Ansar. Ulaika humul mukminuna haqqan, mereka lah orang-orang mukmin yang sesungguh-sungguhnya, mukmin yang pasti. Adapun selain mereka, wallahu taala alam seberapa imannya, apakah sudah ditumbuhi penyakit nifaq, apakah sudah besar tumbuhan nifaqnya di dalam hatinya. Tetapi mereka sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Maka makna ayat tadi adalah siapa yang menyelisih jalan Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin, tidak mau mengikuti jalannya orang mukmin itu, tidak mau mengikuti jalannya muhajirin wal ansar, tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, kami akan sesatkan dia, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Ada di dunia dalam bentuk bencana apapun, dalam bentuk bencana apapun kecil kalau dibandingkan dengan bencana yang menimpa hati. Apakah musibah atau sakit yang parah sampai dia hampir binasa, kalau kemudian binasa di atas keimanan, husnul khotimah, iya kan, mati yang baik. Musibah dalam bentuk kehilangan harta, habis, ludes seluruhnya, kalau dia sabar jadi pahala. Kalau dia sabar jadi pahala Allah, diganti dengan mahal. Kalau hatinya masih tetap mukmin, yang sabir, yang syakir, diberi penyakit pada dirinya, sakit parah terkapar dia di rumah sakit, kalau dia masih mukmin, masih memiliki kesabaran dan kesyukuran, rasa syukur pada Allah dan sabar menghadapi musibah, penyakitnya jadi penghapus dosa. Jadi nikmat, penyakitnya menjadi penghapus dosa. Kalau sampai dia mati sudah bersih, masya Allah. Tetapi kalau musibahnya pada hati, nuwallihi ma tawalla, kata Allah, kami akan palingkan dia, kami akan sesatkan dia. Maka hatinya menyimpang, fi qulubihim zayn, dalam hatinya ada penyimpangan. Silakan, dia memiliki kekayaan seberapapun semakin parah, semakin kaya semakin bahaya. Kenapa bahaya? Kesesatannya semakin meluas karena kaya, bisa memberikan segala macam biaya untuk dakwah kesesatan. Badan semakin sehat, semakin gencar dakwah kesesatannya, semakin banyak, semakin sehat, semakin semangat. Bayangkan, semakin sesat, semakin sesat, semakin sesat. Dan ketika dia mati tidak berhenti, tidak berhenti ada. Kenapa? Karena matinya dalam keadaan bal, matinya dalam keadaan sesat, matinya dalam keadaan menyimpang. Maka ketika dia mati, dikembalikan dia ke dalam adab yang berikutnya, yaitu adab kubur. Ya, adab di kuburnya. Dan setelah selesai alam kubur dan kemudian dibangkitkan, juga tidak berhenti. Bahkan dikatakan pindahkan mereka ila asyaddil adab, kepada azab yang lebih dahsyat. Itu kalau sesat menyimpang. Kalau benar azab untuk kaum muslimin yang selamat, maka bahaya mana musibah-musibah di dunia dengan berbagai macam musibah yang mengerikan dalam bentuk harta, benda, nyawa, atau musibah dalam bentuk penyimpangan hati. Mana lebih berbahaya? Insyaallah semuanya sepakat, penyimpangan hati adalah musibah yang paling berbahaya. Maka dikatakan Rasulullah SAW dalam salah satu doanya, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. La taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Karena kalau pada yang lain-lain, jadi pahala kalau kita sabar. Tapi kalau pada agama, sabar. Oh, kita sesat jadi Syiah, sabar. Sesat jadi Mu'tazilah, sabar. Tambah sabar, tambah sesat dia. Kalau ini na'azakumullah. Tetapi kalau dia dalam keadaan musibahnya pada perkara-perkara dunia, dia sabar, dapat pahala. Dan berubah musibahnya menjadi nikmah. Ibnu Qayyim rahimahullah membahas dalam Ad-Da'u wad-Dawa tentang sekian poin kenikmatan musibah. Kenikmatan sakit. Loh, sakit ada nikmat? Iya. Satu, diingatkan oleh Allah sehingga kita ingat dosa-dosa kita dan kemudian taubat. Pertama, diingatkan oleh Allah. Seberapa besarnya? Allah katakan itu kecil. Ya, ini dikatakan dengan adzabal adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami timpakan adab yang ringan sebelum nanti adab yang besar, agar mereka mau kembali. Agar mereka mau kembali. Masya Allah. Berarti musibah tadi dalam sisi lain nikmat, karena mengingatkan kita atas dosa-dosa kita. Yang kedua, kalau sabar menjadi pengampunan dosa. Hanabil na'azakumullah. Dan sekian banyak disebutkan poin-poinnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka nikmatan. Tetapi kalau musibah pada agama, ya wailat, hati-hati. Itu musibah yang paling mengerikan. Maka Allah mengancam, wa man yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menyisihi jalan rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan lain bukan jalannya orang-orang mukmin itu, kami akan sesatkan dia dan kami akan masuk ke dalam neraka jahanam. Hampir sama dengan itu adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengancam mereka-mereka yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menyebabkan Abu Bakar Siddiq sangat takutnya. Alhamdulillah, azakumullah. Kata Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifu an amri aw tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Falyahdhar alladzina yukhalifuna an amri. Hendaklah hati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintah Nabi, akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Ini juga sama. Kandungan maknanya sama dengan ayat tadi. Siapa yang menyelisihi Rasul, diancam dengan dua ancaman. Antusibahum fitnah, yang kata Imam Ahmad, fitnah adalah syirik atau kufur. Ini kesesatan dan kufuran. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa adzab yang pedih. Ikhwan fillah, na'azakumullah muslimin yang saya hormati. Tetapi ini adalah peringatan bagi kita untuk kita hati-hati. Bukan mengajarkan kepada kita untuk lancang mengatakan sipulan kafir. Wah, kamu menyelisih sunnah kafir, kamu menyelisih sunnah sesat. Bukan itu maksudnya. Ini agar kita berhati-hati, jangan sampai menyelisih jalan Rasul, karena dikhawatirkan nantinya ujung-ujungnya akan sesat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau dipilih jadi bayat sebagai khalifah, pertama yang diperintahkan adalah tentara Usamah berangkat. Para sahabat bingung. Wahai khalifah, wahai emir mu'minin, ini banyak orang murtad di tengah, di sekitar kita. Kita masih dalam keadaan kacau. Apakah kita akan memberangkatkan pasukan ini ke luar negeri sana? Ke Syam? Kata Abu Bakar, ini perintah Nabi. Ini lagi sebelum wafat, sudah memutus pasukan Usamah bin Zaid, dipimpin oleh Usamah dalam umur 17 tahun. Tetapi baru sampai di satu daerah tertentu, Rasulullah wafat. Mereka kembali. Karena Rasulullah wafat. Setelah dipilih bayat, atau dipilih Abu Bakar dan dibayat, Abu Bakar menyatakan tentara Usamah berangkat. Karena itu perintah Nabi. Maka mereka mengusulkan sebaiknya begini, sebaiknya begitu, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Tidak, demi Allah. Walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku akan tetap memberangkatkan tentara besar. Apakah mungkin aku akan membatalkan pasukan yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah? Apakah aku akan membatalkan perintah Rasulullah SAW? Aku tidak akan menyelisih perintah Rasulullah SAW apapun. Aku takut kalau aku akan tersesat. Lihat, ikhwan fillah na'azakumullah. Aku takut al-azim. Aku takut tersesat. Aku enggak akan menyelisih perintah Nabi. Pokoknya kalau Nabi memerintahkan, berangkat. Aku enggak akan menggagalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini mukmin sunni. Ini mukmin ahli sunnah. Yang ngerti, tahu harusnya bagaimana terhadap sunnah. Bagaimana seharusnya terhadap perintah Nabi SAW. Kalau ini nasab Allah mesti bersama. Maka dikatakan oleh Syekh di sini dengan kalimat bahwa seorang tergantung bagaimana ittiba'nya. Semakin ittiba' kepada Nabi, maka dia semakin mulia, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walidha kana al-ulama usabiquna min as-salafus salih yaj'aluna mi'yar man yu'fad 'anhu al-'ilm wa huwa ashraf ma'qul tamassuku bis-sunnah. Oleh karena itu para ulama ketika menilai seseorang, apakah orang ini pantas dijadikan sebagai gurunya, pantaskah dia dianggap sebagai ulama, itu diukur dengan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim An-Nukhai rahimahullah, dia berkata, kanu idza ataw ar-rajula ya'khuduna 'anhu al-'ilm nawa. Mereka kalau mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu, mereka melihat. Nawaru ila salatihi, melihat bagaimana salatnya. Wa ila sunnatihi, dan melihat bagaimana sunnah-sunnahnya. Wa ila hayatihi, dan melihat bagaimana bentuknya. Ini bentuk pakaiannya, bentuk sikapnya dan sebagainya, gerak-geriknya. Thumma ya'khudun anhul ilm, baru kemudian mengambil ilmu. Subhanallah. Kalau ketemunya mujahid dakwah tadi, yang dalam rangka kerahasiaan gerakannya kemudian meninggalkan sunnah-sunnah, bagaimana kira-kira? Ini ulamanya, ini ustaznya. Karena bila Rasulullah enggak ada sunnah pada wajahnya, enggak ada sunnah pada pakaiannya, enggak ada sunnah pada akhlaknya, enggak ada sunnah. Hanya berikan asal kepada mereka. Kalau mengambil ilmu, melihat dulu bagaimana sunnahnya. Lihat sholatnya. Kalau ternyata sesuai dengan sunnah, dia belajar. Kalau ternyata ini sesuai sunnah, dia tidak mau belajar sama dia. Yang lain Abu Ali, rahimahullah, kata beliau, kunna na'ti ar-rajul linakhud anhu fanandur idha sallah. Kami ketika mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu, kami lihat bagaimana dia sholat. Fa in ahsanaha, jelaslah ini. Kalau ternyata bagus sholatnya, maka kami pun duduk di sana mengambil ilmu. Wa qulna, dan kami katakan, huwa li ghairiha ahsan. Kalau sholatnya bagus, insyaallah pada yang lainnya juga akan bagus. Wa in asaaha qulna anhu, kalau ternyata mereka jelek salatnya, maka kami pun pergi, tidak jadi mengambil ilmu. Dan kami katakan, huwa li ghairiha aswa. Dia kalau salatnya saja jelek, apalagi yang selain salatnya akan lebih jelek lagi. Karena salatnya paling penting. Rukun min arkanil Islam. Kalau salatnya bagus sesuai sunnah, masya Allah, maka insya Allah pada yang lainnya pun bagus. Tetapi kalau sholatnya sudah jelek, apalagi yang selain sholat, sholat yang paling penting saja jelek, apalagi yang lainnya. Wa fi risalah qusyairiyah, yang disebutkan dalam risalah qusyairiyah oleh Ibn Nun al-Nusri rahimahullah, menyatakan, min alamatil muhib lillahi azza wa jal mutaba'atu habibillah, bahwa diantara tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah azza wa jal adalah bagaimana ittiba'nya dia kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukti kecintaan kepada Allah adalah mengikuti sunnah kecintaan Allah. sunnah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunnatihi, yaitu mengikuti kekasih Allah dalam akhlaknya, perbuatan-perbuatannya, perintah-perintahnya dan sunnah-sunnahnya. Wa hadha haq, dan ucapan beliau haq, ucapan yang benar, yang diambil dari kitab Allah, diambil dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta pada kalian dan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah katakan pada nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan wahai rasul pada mereka, katakan wahai rasul, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Yahdibkum Allah, Allah akan cinta pada kalian, Allah akan ampuni dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka orang yang mengaku cinta-cinta kepada Allah perlu bukti. Perlu bukti. Buktinya adalah ittiba'us sunnah, ngikut sunnah. Maka kalau ada orang yang menyatakan aku cinta Allah, tetapi dia tidak mengikuti sunnah Nabi, maka kita katakan kadzdzab, dia berdusta. Karena tidak ada buktinya. Dia cinta pada Allah. Kalau cinta pada Allah, ikuti sunnah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Nabi. Kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Karena dalam tafsirnya dikatakan, diriwayatkan bahwa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar mengatakan pada musyrikin kalimat tadi, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Ternyata mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka berarti tidak cinta pada Allah SWT. Mereka dengan tawassul mereka kepada berhala-berhalanya mengaku cinta pada Allah. Dengan sesajen-sesajennya mengaku cinta pada Allah. Dengan berbagai macam acara-acara seremonialnya mengaku cinta pada Allah SWT. Tapi kalau kalian cinta pada Allah, ikuti Rasulullah. Apakah Rasulullah SAW mengajarkan yang demikian? Kalau tidak, jangan. Kalau ternyata mereka tidak mau mengikuti Rasul, maka mereka berdusta dengan pengakuannya kalau mereka cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, fakana alamatu hubbihim iyyahu ittiba'u sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Wa akhraja Ibn Abi Hatim, dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya dari Abi Darda bahwa dia berkata tentang ayat fattabi'uhu, ayat fattabi'uhu ala al-birri wa taqwa wa tawadu' wa dillatil nafs. Ikutilah Rasul, maknanya ikutilah Rasul dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam tawadu', tidak sombong, dalam dillatun nafs, dalam merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa laqad kana lil ulama'i rabbaniyyin 'ala marr al 'usur yadun zahiratun fil hath 'ala al 'amal bis sunnah. Dan sepanjang sejarah, sepanjang zaman, para ulama memiliki andil besar. Yadun zahirah, memiliki tangan-tangan yang zahir menegakkan kebenaran, menganjurkan untuk mengamalkan sunnah, menganjurkan untuk menghidupkan sunnah, menganjurkan untuk mempelajari sunnah dan menerapkannya pada dirinya. Bima'na al-asli, dengan maknanya yang hakiki, irsyadan wa ta'liman wa ta'lifan, jasa mereka para ulama dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk tulisan-tulisan, dalam bentuk pengajaran-pengajaran, semuanya mengarah pada ittiba sunnah Rasul. Alhamdulillah. Wa bi fadlillahi thumma fadli hadhihi al-juhud al-mabdulah, dan dengan fadilah dari Allah, dan kemudian dengan sebab jasa-jasa mereka para ulama, allati faniyat fiha al-a'mal, yang mereka menghabiskan umur mereka dalam masalah itu, wa tajashshamat min ajliha al-aqdar, mereka lalu berbagai macam kesulitan-kesulitan, mereka lewati berbagai macam mara bahaya untuk menegakkan sunnah, untuk mengajarkan pada kaum muslimin ittiba' sunnah. Wa a'thar fi sabiliha al-i'sar 'ala al-aisar, bahkan mereka lebih memilih yang susah daripada yang ringan dalam rangka mengajarkan sunnah, menegakkan sunnah. Artinya mereka enggak mau santai-santai. Mereka menjalani jalan-jalan yang sulit, mengadakan perjalanan yang melelahkan, bukan hanya sehari dua hari, berbulan-bulan untuk mendapatkan satu haji. Ketika hadisnya sampai kepada kita, diremehkan. Astagfirullah. Mereka sampai mengadakan perjalanan, mereka kelaparan, kehausan, bahkan sebagian mereka sampai, kalau tidak azabum Allah, sampai benar-benar kehausan, dan mereka meminum apa yang ada, walaupun kotor. Kenapa? Karena kelaparan tengah jalan. Dalam rangka apa mereka mengadakan perjalanan yang sesulit itu? Dalam mendapatkan satu hadis, dalam mendapatkan satu riwayat hadis. Kenapa ketika kita sampaikan hadis tersebut muncul kalimat-kalimat dari dulu hadis-hadis terus? Sekarang perjuangan. Apa sih perjuangan kalau bertentangan dengan hadis? Apa yang namanya perjuangan kalau bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW? Bukan perjuangan. Alhamdulillah, itu namanya penentangan sunnah, itu namanya mematikan sunnah. Alhamdulillah, para ulama terus berjalan. Mereka menulis kitab-kitab, menyusun buku-buku yang di dalamnya dipenuhi hadis-hadis Rasulullah SAW. Akhirnya wasalat ilaina sunnah, akhirnya sampai kepada kita as-sunnah. Kitab Sahih Bukhari terperihal, kitab Sahih Muslim terperihal, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi terperihal, Musnad Imam Ahmad, Musnadnya fulan wa fulan masani terperihal, Kitabul Jawami terperihal, kitab Muwatta'nya Imam Malik dan Muwatta'at dan sekian banyak muwatta' terperihal. Alhamdulillah. Bifadlillah thumma bifadl juhudil ulama, dengan fadilah dari Allah, dan kemudian karena sebab jasanya mereka para ulama. Matlu'atan mahfudatan makdumah, dalam keadaan sudah terkumpul, sudah tersusun, dan sudah dipilah-pilah. Masya Allah. Yang pertama mengumpulkan, maka kitab-kitabnya mereka dijuluki jawami', kumpulan hadis. Muncul para ulama mengumpulkan dengan satu persatu dikumpulkan namanya, yakni dari Abu Bakar Siddiq, dari Umar, dari Aisyah, dari fulan, semua hadisnya letakkan di sana. Disebut musnad. Masih ada lagi yang menyusunnya agar mudah bagi kalian, mudah bagi kita. Disusun berdasarkan fiqih. Bab thaharah, hadis. Bab salat, hadis. Bab puasa, sekian hadis terus. Masya Allah, kurang apa? Masih datang lagi para ulama, masih memberikan jasa yang berikutnya lagi. Bifadlillah, summa bifadlillah ulai ulama, memilihkan untuk kita mana yang sahih, mana yang baik. Ini kitab-kitab yang sahih. Kumpul, hati-hati. Ini kitab maudhu'ah, isinya hadis-hadis maudhu'. Datang para ulama terus sampai Syekh Al-Albani menulis kitab silsilah hadis sahih. Syekh Muqbil menulis kitab Muslimnya. Masya Allah. Dan para ulama menulis kitab-kitab, semuanya itu untuk apa? Artinya mereka memiliki manhaj yang sama, memiliki prinsip yang sama, prinsip sunnah. Saya ulangi, prinsip sunnah, sehingga pantas dikatakan ahli sunnah. Bukan rabiu, bukan pakai kalimat-kalimat dari pribadinya, dari hawa nafsunya, tidak. Tapi mengumpulkan hadis, menyampaikannya dalam bentuk mudah, supaya kalian baca kerjakan. Ibadahnya sesuaikan dengan ibadah sunnah, akhlaknya sesuaikan dengan akhlak sunnah, akidahnya luruskan dengan akidah sunnah, semuanya. Kami menyanjungkan Allah, walam tazal bihamdillahi wa tawfiqihi wa i'anatihi fi kulli 'asrin min al-'usur, dan tidak berhenti. Terus-menerus para ulama berupaya untuk memudahkan kaum muslimin agar bisa menghidupkan sunnah, agar bisa menghidupkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Fi kulli asrin minal usur, dalam setiap zamannya. Taifatun tasarrafa hammuha wa tunashshi'u abna'aha 'ala al-'inayah al-'azimah bi sunnati nabawiyyah. Yani agar memudahkan, membantu untuk mereka-mereka di zamannya memperhatikan sunnah, menerapkan sunnah an-nabawiyyah. La farqa fi dhalika baina shay'in minha al-kull yu'ta bihi kama athara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhabitihi ash-shar'i al-warid fi al-hadith as-sahih wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu ma istata'tum. Hal ini benar-benar semua disampaikan semuanya. Tentunya kita diperintahkan untuk mengerjakannya sebisa-bisanya. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan dan apa yang aku perintahkan pada kalian, kerjakan sebisa-bisanya. Para ulama memudahkan. Ini yang dilarang sama Nabi, hati-hati. Ini yang diperintah oleh Nabi, kerjakan sebisa-bisanya. Oh, ini masih tercampur, kita pisahkan. Ini larangan-larangan yang telah sahih dari Nabi. Ini perintah-perintahnya yang telah sahih dari Nabi. Kerjakan. Maksudnya belum jelas. Baik, diriwayatkan lagi asar-asar. Riwayat-riwayat dari para sahabat. Apa makna kalimat ini? Apa makna hadis ini? Apa makna hadis ini? Rasulullah SAW berbicara dan para sahabat memahami. Ini dulu ucapan sahabat. Ini ucapan sahabat pula. Ucapan sahabat pula. Ucapan sahabat pula. Apalagi? Muncul zaman syurah al-hadis. Zaman para pensyarah-pensyarah hadis. Hadis Sahih Bukhari disyarah oleh para ulama. Sahih Muslim disyarah para ulama. Kita disyarah para ulama. Kita disyarah para ulama. Masya Allah, muncul orang-orang dari para ulama yang menambah kemudahan dengan makna-maknanya, tafsir-tafsirnya, syarah-syarahnya. Ini juga sama, menunjukkan bahwa mereka menuju satu titik. Kerjakanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian firman Allah. Ya jauhna ilal akhdi bis sunnah. Mereka semua para ulama mengajarkan agar kita mengambil sunnah dan menerapkan sunnah. Wal hirsu 'alaiha, dan mementingkan sunnah. Jumlatan wa tafsila, secara global dan secara rinci. Wa yulhiduna 'ala man hada 'an at-tariq, dan mereka mengingkari orang-orang yang menentang jalan ini, yang menentang jalan sunnah. Bi ayyi naw'in min anwa'il kaida, dengan bentuk apapun dari penentangan. Para ulama memperingatkannya dari bahayanya. Ulaikal ladzina qala fihim Abu Abdullah, dan mereka lah yang digambarkan oleh Abu Abdullah Al-Hakim adalah qaumun salafun mahajjatus salihin. Para ulama ahli sunnah yang berjalan di jalannya orang-orang saleh. Kita akan lanjutkan insyaallah. Setelah salat maghrib billahi ta'ala, tawaffiq wa afiyah, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa wa atubu ilaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.